Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak bosan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah berada di malam yang ke-21 dari bulan Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Kembali kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab yang ke-11, babu minasyirki an-nazru li ghairillah, bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa keterangan dari Syekhul Islam rahimahullah, demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Azra'i dalam Syarhul Minhaj. Kembali kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala dalam penjelasan bab ini. Qala rahimahullah, wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarhi Duraril Bihar, berkata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam syarah Duraril Bihar, an-nadru alladhi yanduruhu aktsarul awwam ala ma huwa musyahadun kan yakuna lil insani ghaibun aw maridun aw lahu hajatun fayati ila ba'dhi sulaha wa yaj'alu ala ra'sihi sutratan wa yaqul ya sayyidi fulan إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. نذر yang biasa dilakukan oleh mayoritas awam sebagaimana yang disaksikan saat ini, seperti jika seseorang memiliki seorang yang dia kenal yang gaib, pergi entah kemana, tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui apakah dia selamat atau tidak, atau dia memiliki seorang yang sakit, atau dia memiliki sebuah kebutuhan, maka kemudian dia pun datang kepada sebagian orang-orang yang dianggap soleh, dan dia menjadikan pada kepalanya itu ada tirai atau penutup. Lalu dia mengatakan, wahai sayyid, wahai tuanku fulan, wahai sayyid fulan, jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seorang yang hilang ini, yakni dari keluarganya, entah itu ayahnya atau entah itu suaminya atau anaknya, jika dia pulang, jika dia kembali, atau sakitku sembuh, atau kebutuhanku tercapai, maka engkau, yakni dia bernazar, maka engkau akan mendapatkan emas sekian, atau engkau akan mendapatkan perak sekian, atau makanan sekian, air sekian, lilin ataukah minyaknya sekian. Fahadan nadru batilun bil ijma', kata beliau, nadar ini batil secara ijma', liwujuhin, karena berbagai hal. Minha annahu nadrun limakhluk, di antaranya yang menunjukkan batilnya nadar seperti ini, nadar ini peruntukannya untuk makhluk, padahal kita sudah mengetahui bahwa nadar itu ibadah. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wa nadru lil makhluki la yajuz li'annahu ibadah. Nadar untuk makhluk itu tidak boleh, karena itu ibadah. Wal ibadatu la takunu li makhlukin, ibadah tidak boleh diperuntukkan untuk satu makhluk pun. Wa minha, diantara yang menunjukkan kebatilannya pula, annal mandura lahu mayyitun wal mayyit la yamlik, bahwa yang dinazarkan itu, orang yang diperuntukkan nazar tadi, itu mayyit. Sementara mayyit tidak memiliki, tidak bisa memiliki sesuatu. Apa yang diserahkan kepadanya, itu untuk yang lainnya, bukan untuk dia. Karena dia tidak memiliki sesuatu, berarti peruntukan nazar untuknya batil. Wa minha annahu dhannun annahu dhanna annal mayyit yatasarraf fil umuri duna Allah, bahwa dia menyangka, dia meyakini bahwa si mayyit ini mampu melakukan berbagai tindakan pada berbagai hal selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun dia telah meninggal, orang yang memperuntukkan nazar tadi menganggap atau meyakini bahwa orang soleh yang telah meninggal ini mampu melakukan sesuatu sehingga permintaannya terkabulkan, sehingga keluarganya yang hilang itu bisa kembali pulang, sehingga sakitnya itu bisa sembuh, sehingga segala kebutuhan yang dia nazarkan tadi bisa terpenuhi. Berarti dia meyakini ada selain Allah dari makhluk. Berarti dia meyakini ada mayit, ada seorang yang telah meninggal yang mampu melakukan berbagai hal, berbagai tindakan-tindakan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Nah, wa'tiqadu dzalika kufrun, kata beliau, meyakini hal itu merupakan kekufuran sehingga batil nadar tersebut. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, idza alimta hadza fama yu'khadhu min ad-darahim wasyamah wasyumh wasyam'u waz-zait wa ghairuha aw wasyam'i waz-zait wa ghairiha wa yunqalu ila dharahil awliya taqarruban ilaihim fa haramun bi ijma'il muslimin. Jika engkau telah tahu hal ini, maka apa saja yang diambil dari dirham ataukah lilin, minyak dan yang lainnya, dan yang apa yang dipindahkan kepada kuburan-kuburan para wali tadi dalam rangka untuk bertaqarrub kepada mereka, ini merupakan perkara yang haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa naqalahu anhu Ibnu Nujaim fil Bahri Ra'iq, dinukilkan dari beliau oleh Ibnu Nujaim dalam Al Bahru Ra'iq. Wa naqalahu Al Mursyidi fi tadhkiratihi, demikian pula dinukilkan oleh Al Mursyidi dalam tadhkirahnya. Wa ghairuhuma anhu wa zada wa qad ibtuliya an-nasu bihadza la siyama fi Maulidil Badawi, kata beliau, dan beliau menambahkan, sungguh orang-orang telah tertimpa bala dengan hal ini. Artinya mereka melakukannya, mereka memperuntukkan nazar-nazar itu untuk makhluk, untuk orang-orang yang telah meninggal, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La siyama, terlebih-lebih lagi hal ini terjadi pada Maulid Badawi. Qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi fi raddi 'ala man ajaza adh-dhabha wa nadhra lil awliya. Berkata Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam ketika membantah orang yang membolehkan menyembelih atau bernadar untuk para wali, fahadza dzabhu wan nadru in kana ala ismi fulan fa huwa li ghairillah fa yakunu batilan, maka sesembelihan ini, nadar ini, jika itu atas nama fulan, maka itu berarti untuk selain Allah, maka menjadi batil. Wa fi tanzil, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Dari sesembelihan-sesembelihan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, haram untuk dimakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dalam suratul An'am Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Berarti sesembelihan untuk selain Allah batil, diharamkan. Wan nadru li ghairillah isyrakun ma'allahi kadzabhi li ghairihi, dan bernadar untuk selain Allah juga merupakan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan bersama Allah dengan sesuatu dari makhluk. Ini seperti kadzabhi li ghairi, seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi, beliau ingatkan bahwa apa yang dilakukan berupa nazar yang diperuntukkan untuk selain Allah, yang mereka inginkan untuk terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya, tetapi mereka menjadikan nazar sebagai wasilah untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, sementara nazar itu mereka peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirkun, kesyirikan, syirkun akbar, tidak dibolehkan. Lalu kemudian beliau menyebutkan nas yang terakhir dalam bab tentang nazar ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadra an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadra an ya'si Allah fala ya'sihi. Dari Aisyah dalam sahih, yakni sahih Bukhari, qala syarih qawluhu fi sahih ay sahih al-Bukhari. Perkataan beliau dalam sahih, yakni sahih al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia memaksiatinya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menyampaikan, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, yakni nazarnya nazar ketaatan, nazar ibadah, yang namanya nazar adalah merupakan bentuk ibadah. Nazar itu karena dikarenakan merupakan suatu ibadah, maka harus terpenuhi syarat dan kriteria untuk dinamakan sebagai sebuah ibadah makbulah, yaitu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan ibadah tersebut. Maka barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, yakni dia meniatkan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua yang dinazarkan adalah amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah. Falyuti'hu, maka hendaknya dia taati, yakni hendaknya dia tunaikan nazarnya itu. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan seorang yang bernazar ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia tunaikan, dia jalankan apa yang dia nazarkan tersebut. Dan itulah ketika dia menunaikan, menjalankan nazar yang telah dia ucapkan tadi adalah merupakan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala puji pada ayat-ayat sebelumnya, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wa man nadra an ya'si Allah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak boleh dia menunaikan nazarnya tersebut. Naam. Ya. Karena dia teranggap seorang yang hendak melakukan sebuah bentuk penentangan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maksiat, la dia bernazar untuk melakukan maksiat tersebut, berarti diharamkan baginya untuk mengerjakannya. Fala yajuzul wafa'u bihi, maka tidak boleh bagi dia untuk menunaikan nazar tadi. Ya, tidak boleh baginya untuk menunaikan nazarnya tersebut. Qala rahimallahu qauluhu an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu dari Aisyah, ucapan dalam hadis, perkataan dalam hadis, matan hadis dari Aisyah. Qala al-muallif rahimahullah, ya ummul mu'minin zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatu siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinin. Beliau adalah salah satu ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, putri dari As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ketika berusia 7 tahun, wa dakhala biha wa yabnatu 9 sinin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai untuk bersama dalam rumah tangga beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berusia 9 tahun. Wahia afqahun nasi mutlaqan, dan beliau wanita yang paling faqih secara mutlak dari kalangan umat ini, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmah, salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di usia belia tersebut. Nah, salah satu hikmahnya agar kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisa hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang beliau ketahui dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya perkara-perkara yang tersembunyi atau tersamarkan oleh para sahabat yang lain, apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa afdalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah fa fihi ma khilafun. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal kecuali Khadijah, karena pada keduanya ada khilaf, yakni Khadijah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Hanya saja terjadi perbedaan pandangan dari kalangan ahlul ilmi antara keduanya, mana yang paling afdal. Matat sanata sab'in wa khamsin ala sahih, beliau radhiyallahu ta'ala anha meninggal di tahun 57 Hijriah menurut pendapat yang paling sahih. Ini sedikit biografi dari sahabiyah al-jalilah Aisyah Ummul Mukminin ibnatu Siddiq Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma wa anis as-sahabati ajma'in. Qauluhu, perkataan muallif rahimallah, qauluhu dalam hadis sabda Nabi SAW, man nadra an yuti Allah falyubi'hu, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah maka hendaknya dia mentaatinya. Ay falyaf'al ma nadarahu min ta'atillah, yakni hendaknya dia kerjakan apa yang telah dia nadarkan berupa ketaatan kepada Allah. Dia bernadar akan berpuasa sehari atau dua hari, maka kerjakanlah nadar tersebut. Dia bernadar untuk bersedekah demikian dan demikian untuk kaum fuqara, untuk wal al-masakin, untuk al-muhtajin, maka jalankan apa yang dia nadarkan. Dia bernadar untuk melakukan tawaf di Ka'bah dalam umrah atau dalam haji misalkan setelah hajatul Islam, dia bernadar apa saja. Dia bernadar untuk sholat dua rakaat misalkan, maka silakan dia kerjakan nadar ketaatan tersebut. Waqad ajma'al ulama ala anna man nadra ta'atan li syartin yarjuhu ka in syafallahu maridhi fa alayya an atasaddaq bi kadza wa nahwa dza wa nahwi dzalik wajib alaihi in hasala lahu ma'allaqan nadruhu bihi ala husulihi wa huwa qaulu jumhuril ulama. Dan para ulama sepakat, barang siapa yang bernazar sebuah ketaatan dengan sebuah persyaratan. Kita sudah menyebutkan di awal bahwa nazar itu ada yang secara mutlak tanpa persyaratan. Dia mengatakan misalnya saya bernazar untuk puasa 3 hari secara mutlak, maka itu nazar ketaatan, kerjakanlah. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, nazar yang disebutkan dengan dibarengi sebuah persyaratan. Dia katakan, jika saya sembuh dari sakit atau jika saya mendapatkan kebutuhan saya ini, saya akan berpuasa 3 hari misalkan. Maka kata beliau, sepakat para ulama bahwa barang siapa yang bernadar sebuah ketaatan untuk atau karena sebuah syarat yang dia harapkan, seperti jika seperti dia mengatakan, jika Allah menyembuhkan sakitku fa'alayya, maka menjadi wajib bagiku, yakni dia bernazar untuk bersedekah demikian dan demikian, maka saya akan bersedekah demikian dan demikian. Atau yang semisalnya, maka wajib baginya jika telah terwujud, jika telah tercapai apa yang dia ikat, apa yang dia gantungkan nazarnya tersebut, untuk terwujud, untuk tercapai, ketika telah tercapai, ketika telah dia peroleh, maka menjadi wajib, wajaba alaih, menjadi wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Wa huwa qawlu jumhuril ulama, dan itu pendapatnya jumhur ulama. Nah, dan itu yang sahih. Wa hukiya an Abi Hanifah, dan dihikayatkan dari Abu Hanifah, annahu la yalzamul wafa, tetap tidak mesti baginya untuk menunaikannya, illa bima jinsuhu wajib bi asli syar'i kasawm, kecuali sesuatu dari amalan yang jenisnya ada yang wajib menurut asal syariat. Kasawmi, seperti puasa. Puasa ada yang wajib, salat ada yang wajib, tawaf di Baitullah ada yang wajib. Maka kalau dia bernazar amalan-amalan yang ada dari amalan tersebut yang wajib, maka kata Abu Hanifah, dihikayatkan dari Abu Hanifah, salah satu pendapat ini, maka wajib bagi dia untuk menunaikan apa yang dia nadarkan. Wa amma ma laisa kadzalik, adapun jenis amalan ketaatan yang tidak ada bentuk wajibnya dalam asal syariat. Amalan ketaatan namun tidak ada bentuk wajibnya. Kali itikaf, seperti itikaf. Itikaf tidak ada bentuk wajibnya ya dalam asal syariat. Itikaf asal hukumnya sunnah. Nah, ketika dia bernazar itikaf, untuk beritikaf, fala yajibu alaihi alwafa'u bihi, kata beliau, tidak wajib untuk dia tunaikan. Nah, tidak wajib untuk dia tunaikan. Berarti bisa disimpulkan, jika dia bernazar sebuah ketaatan dengan memberikan persyaratan, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dihikayatkan dari Abu Hanifah, dilihat amalan ketaatan yang dia nazarkan. Kalau ada jenis wajibnya dalam asal syariat, maka wajib untuk dia tunaikan. Jika tidak ada, jika bukan termasuk amalan yang ada kewajibannya dalam asal syariat, maka tidak wajib bagi dia untuk menunaikan. Maksudnya, dia diberikan pilihan. Mau tetap menjalankannya, silahkan. Kalau tidak, maka bayar kafarah. Ya, kafarahnya kafarah sumpah. Kafaratu nadri, kafaratu liyamin. Kafarah nadar, tebusan nadar, yaitu tebusannya sumpah. Ya, wa kafaratu it'amu asyrati masakin. Kafarah sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Ya, dengan pertengahan yang dia makan, yang dia berikan untuk keluarganya. Atau pilihan yang kedua, memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ya, atau membebaskan budak. Nah, kalau salah satu dari 3 pilihan tadi tidak mampu dia kerjakan, ya, mungkin karena dia fukara, dia miskin, ya, nah, tidak memiliki apa-apa untuk dia infakkan, untuk dia nafkahkan dalam membayar kafarah tadi, maka baru puasa. Siyamu salatati ayyam, dia puasa 3 hari untuk menebus sumpahnya tersebut. Demikian pula itu kafarah nazar. Ini pendapat yang pertama, dilihat dari apa yang dia nazarkan. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, yang mereka mengatakan wajib bagi dia untuk menunaikannya secara mutlak. Maksudnya secara mutlak, sama saja jenis ketaatan yang dia nazarkan, apakah ada hal yang wajib, ada bentuk yang wajib dalam asal syariat ataukah tidak, tetap wajib bagi dia karena dia telah bernazar hal tersebut. Dan ini yang sahih pendapat jumhur, pendapat yang sahih berdasarkan hadis bab ini, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah secara umum, ya, secara mutlak. Apakah ketaatan sini, ketaatan yang punya asal wajib dalam syariat, atau ketaatan yang tidak ada asal wajibnya dalam syariat, ketaatan yang memang hukumnya mustahab, ya, asal hukumnya mustahab, tetap menjadi wajib bagi dia untuk menunaikannya. Naam. Qala rahimahullah qawluhu wa man nadra an ya'si Allah fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Nah, dia bernadar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan nadar tersebut. Ya, maka jangan dia tunaikan nadar tersebut, diharamkan baginya. Qala rahimallah zada Tahawi, ada tambahan dalam riwayat Tahawi, wal yukaffir an yaminihi, hendaknya dia tebus, dia bayar kafarah dari sumpahnya tersebut, ya, Nah, kafarah nadar sama seperti kafarah sumpah. Khawani billah rahimani wa rahimakumullah, tambahan yang disebutkan oleh Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala ini, disebutkan oleh para ulama bahwa tambahan tersebut tambahan yang tidak sahih, tambahan yang tidak sahih. Disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, menukilkan dari Al-Hafidh Ibn Al-Qattan Al-Qasi rahimahullah dalam kitabnya Bayanul Waham Wal Iwam, beliau mengatakan tentang tambahan ini, lafaz tambahan ini, indi syakkun fi raf'i hadhihi ziyadah, aku ragu tentang dirafakannya tambahan tersebut, ya, dirafakannya tambahan tersebut. Sehingga yang sahih hadis yang sahih dengan tanpa tambahan ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut. Waqad qala rahimahullah, waqad ajma'al ulama ala annahu la yajuzul wafa' binadril ma'siyah. Dan sepakat para ulama bahwa tidak boleh menunaikan nazar maksiat. Ya. Tidak dibolehkan menunaikan nazar maksiat. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh rahimahullah, ittafaqu ala tahrimin nadri fil ma'siyati. Mereka sepakat tentang diharamkannya nazar, diharamkannya nazar maksiat. Wa tanaza'u, namun mereka berselisih pendapat, hal yun'aqadu mujiban lil kafarati am la, apakah terlaksana, terwujud, sah dan teranggap nazar tersebut atau tidak? Apakah teranggap sah nazar tersebut sehingga mengharuskan adanya kafarah ataukah tidak? Artinya bahwa nazar, jika nazar itu nazar yang teranggap, maka berarti pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Kalau nazar itu nazar yang teranggap, pertama, wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Satu. Atau yang kedua, tidak wajib untuk ditunaikan, tetapi harus bayar kafarah, tebusannya. Tetapi harus bayar kafarah, tebusannya. Itu kalau nazarnya teranggap. Namun jika nazar itu tidak teranggap, maka tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Ya. Seperti misalkan nazar kesyirikan. Nazar kesyirikan tidak ada, tidak teranggap. Sehingga tidak ada kafarah. Yang wajib bagi an-nadhir, bagi orang yang bernazar, untuk bertobat kepada Allah dan beristighfar. Ya, dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Barang siapa yang bersumpah, ya, man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah atas nama Lata dan Uzza, hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Sama seperti nazar. Kalau nazarnya nazar maksiat, nazarnya nazar kesyirikan, maka tidak teranggap. Ah, yang dipermasalahkan sekarang adalah nazar maksiat yang bukan kesyirikan. Apakah teranggap atau tidak? Kalau nazar ketaatan, maka jelas. Ya, sepakat para ulama teranggap nazar tersebut wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Sekarang, yang kedua, kalau nazar itu nazar kesyirikan, maka tidak teranggap, sehingga tidak ada kafarahnya. Yang ketiga, nazar maksiat. Nazar maksiat, ini yang disebutkan di sini. Ahlul ilmi berselisih pendapat. Apakah teranggap nazar tersebut sehingga ketika tidak ditunaikan, dan itu harus tidak boleh ditunaikan, tetapi wajib bagi orang yang bernazar untuk bayar kafarah karena dia telah bernazar untuk menebus nazarnya sebagaimana dia bersumpah, maka dia tebus sumpahnya. Dia bersumpah untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Jangan dia lakukan kemaksiatan tadi, tetapi dia tebus sumpahnya untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersumpah, maka ada tebusannya, yaitu bayar kafarah. Demikian pula nazar maksiat ini, nazar semisalnya pula nazar, maka mereka berselisih pendapat tentang nazar maksiat teranggap ataukah tidak. Wa taqaddam, dan telah terdahulu pembahasannya, yakni ketika mempelajari tentang hadis seorang yang bernazar, hadis Tsabit bin Dhahhak, seorang yang bernazar untuk menyembelih, ya, menyembelih unta di daerah Buana. Telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala penjelasannya, apakah wajib untuk membayar kafarah ataukah tidak dalam bentuk nazar maksiat, ya. Kesimpulannya bahwa para ulama berselisih pendapat. Ketetapannya, pendapat yang sahih darinya, ini kembali kepada keabsahan hadis dalam riwayat al-Imamu Ahmad dan Ashabus Sunan, la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar untuk kemaksiatan dalam hal kemaksiatan, dan tebusannya adalah tebusan sumpah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Nah, hadis ini menjadi asal, ya, yang menetapkan apakah nazar maksiat itu diharuskan membayar kafarah atau tidak. Berselisih alul hadis, ya, terhadap keabsahan hadis ini. Ya, sebagian alul ilmi mereka mensahihkan riwayat tersebut. Nah, dan sebagian yang lain melemahkannya. Sebagian yang lain melemahkan riwayat tersebut. Ya, saling menyebutkan beberapa keterangan-keterangan terkait dengan riwayat tersebut. Sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwa riwayat tersebut riwayat yang lemah, ya, riwayat yang lemah. Nah, ada perawi yang bernama Sulaiman ibnu Arqam, dan dia seorang yang matruk, namun dalam periwayatan perawi ini dijatuhkan, tidak disebutkan. Al-Hafidz dalam Talkhis menyebutkan isnaduhu sahih illa annahu ma'lul. Sanad dari riwayat itu sahih, tetapi ada illahnya. Ada penyakit, ya, ada illah yang tersembunyi, yaitu tadi jatuhnya atau tidak disebutkannya salah satu perawi, ya, yang ada dalam sanad riwayat tersebut. Al-muhim, para ulama mereka saling tarik-menarik adillah terkait dengan masalah tersebut, dan telah disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang mana beliau telah menetapkan atau mensahihkan pendapat bahwa hadis tersebut hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Hadis tersebut hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Qala rahimahullah. Wa qad yustadallu bil hadithi ala sihhati an-nadhr fil mubah. Dan bisa dijadikan dalil dalam hadis tentang sahihnya nazar dalam perkara yang mubah. Kita sudah melewati beberapa jenis nazar. Nazar taat. Yang kedua, nazar dalam kesyirikan. Layun aqad au layan aqidu. Kemudian tidak teranggap. Kemudian yang ketiga, nazar maksiat. Sekarang yang keempat, nazar mubah. Seorang bernazar untuk melakukan perkara yang mubah. Saya bernazar misalkan untuk memakai pakaian putih di keesokan hari. Memakai pakaian hukumnya mubah, ya. Nah, pakai pakaian putih, kuning, ya. Nah, kecuali kalau dia menginginkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan ibadah dengan mengenakan pakaian putih, ya, fa innahu khairu thiyabikum, karena pakaian putih adalah pakaian kalian yang terbaik. Nah, tapi asal hukumnya mengenakan pakaian tersebut mubah, ya. Nah, maka dia bernazar untuk melakukan hal yang mubah. Apakah teranggap nazar mubah tadi ataukah tidak? Qala rahimallah, qad yastadallu bil hadithi ala sihhati an-nadhri fil mubah, bisa dijadikan dalil dengan hadis ini terhadap sahnya nazar dalam perkara yang mubah. Kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairihi, seperti ini madhab al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa yu'ayyiduhu dan menguatkan pendapat sah teranggapnya nazar yang mubah. Berarti kalau teranggap nazar yang mubah, seorang ketika bernazar nazar yang mubah, maka dia diberikan pilihan, apakah dia mengerjakan yang mubah tadi atau yang kedua, dia membatalkan nazarnya, tidak menjalankannya, dia kerjakan yang lain tetapi dia harus membayar kafarah, ya, dia harus membayar kafarah. Qala rahimahullah, kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairihi, wa yu'ayyidu ma rawahu Abu Daud, dan yang menguatkannya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an Amr ibn Shu'aib an abi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, wa Ahmad wa Tirmidhi an Buraidah, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi dari hadis Buraidah. Ada dua jalur berarti, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ya, dari dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, Abu Daud dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidhi dari hadis Buraidah. Anna imra'atan qalat, ada seorang wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, inni nadhartu an adriba ala ra'sika bidduf, ya Rasulullah, aku telah bernazar untuk memukulkan ad-duf, ya, semacam duf, yakni genderang atau rebana atau yang semisalnya, ya, tanpa ada sisi yang lain, yakni satu sisi saja yang diberikan penutup, yang ditabuh, ya, tidak ada yang lainnya, tidak ada gelang-gelangnya, tidak ada yang lainnya, cuma satu sisi, itu yang diistilahkan dengan duf. Aku telah bernazar untuk memukulkan duf di sisimu, ya, di atas kepalamu, ya. Faqala awfi bin nadrik, kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, tunaikan nazarmu, ya, tunaikan nazarmu. Naam, riwayat ini riwayat yang dihasankan oleh ahlul ilmi. Qala rahimahullah, coba lihat, memukul duf, ya, secara asal, ya, secara asal kita sudah mengetahui bahwa dalam perkara memukul duf itu dibolehkan pada keadaan-keadaan tertentu dengan beberapa persyaratan, ya, seperti di hari Id dan yang melakukannya adalah anak-anak jariah, syair ataukah bacaan yang dibaca adalah tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan syair keberanian, terkait dengan syuja'ah, ya, atau kisah, ya, peperangan, ya, di masa dahulu. Nah, maka itu yang disebutkan, itu yang dibacakan. Nah, maka ini dibolehkan. Nabi SAW ketika ada yang melakukan hal tersebut di depan beliau, di sisi beliau, beliau mengatakan, da'huma fa'inna likulli qawmin id wa hadha iduna. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menegur, ada anak-anak yang membunyikan ataukah menabuh ad-duf tersebut lalu kemudian menyebutkan syair, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, biarkan keduanya wahai Abu Bakar, setiap kaum memiliki id dan ini id kami. Hal tersebut dibolehkan di hari id atau di saat pernikahan, ya, walimatul ursh, yang melakukannya adalah satu jenis, yakni dari kalangan nisa, yakni anak-anak yang melakukannya dan mereka tidak bercampur dengan kaum lelaki. Tidak ada nyanyian, hanya sekedar menyebutkan syair-syair tersebut dengan duf tadi. Nah, tidak ada unsur kemaksiatan padanya, itu yang dibolehkan. Nah, Ah, maka wanita ini ingin memukulkan duf di atas kepala Nabi SAW, yakni yang berarti mubah. Kata Nabi SAW, "Aufi bi nadrik, tunaikan nazarmu." Sehingga menunjukkan nazar tersebut teranggap, ya, karena teranggap dia diberikan pilihan untuk menjalankannya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, mempersilahkan dia melakukannya, ataukah pilihan yang kedua untuk menebus atau membayar kafarah. Wa amma nadzrul lijaj wal ghadab, beliau mengatakan kemudian, adapun nadzar lijaj wal ghadab, fa huwa yamin inda Ahmad, maka itu merupakan sumpah menurut madzhab al-Imam Ahmad. Nadzar lijaj wal ghadab yakni sebuah ungkapan untuk menunjukkan sebuah penegasan terhadap sesuatu, ya. Nah, pernyataan terhadap sebuah keterangan, ya, dia melihat sesuatu kemudian dia menyaksikan, tadi saya dari kota saya melihat ada sebuah kejadian, ada sebuah kecelakaan begini dan begitu. Lalu kemudian ada orang yang tidak percaya, ah masa seperti itu, saya enggak tahu, saya tadi lewat enggak ada apa-apa. Lalu kemudian dia ingin menegaskan berita yang dia sebutkan, dia katakan wallahi dalam bentuk sumpah, atau dia katakan dalam bentuk nazar, jika tidak terjadi apa yang saya sebutkan, alayya an asum salasata ayyam, misalkan. Jika tidak terjadi apa yang saya sebutkan, maka saya akan puasa 3 hari. Misalkan. Dalam bentuk nazar atau dalam bentuk sumpah. Nah, ini yang dimaksud nadzrul lijaj wal ghadab. Sebuah nazar, demikian pula sama hukumnya dengan sumpah, yang disebutkan untuk penegasan terhadap sesuatu, untuk mengungkapkan marah, kemarahan, untuk dipercayai apa yang dia nyatakan. Maka kata Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad, itu teranggap seperti sumpah. Fayukhayyaru baina fi'li wa kafarati yamin. Maka dia diberikan pilihan untuk melakukannya atau menebus kafarah. Kafarah sumpah. Berarti menunjukkan terlaksana atau teranggap nazar tersebut. Li hadis Imran ibn Husain marfu'an, berdasarkan hadis Imran ibn Husain secara marfu', la nazra fi ghababin. Tidak ada nazar dalam bentuk marah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Dan kafarahnya kafarah sumpah. Rawahu Sa'id. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Wa Ahmad wa Nasai. Dan riwayat Imam Ahmad. Demikian pula Nasai. Hadis ini hadis yang lemah. Dhaif. Wahin. Ada beberapa illah penyakit padanya. Ya. Nah. Salah satu penyakitnya. Dari salah satu perawi tersebut. Ada Muhammad ibn Zubair al-Hanbali. Muhammad ibn Zubair al-Hanbali disebutkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, mungkarul hadith, hadisnya mungkar. Nah, sehingga tidak diterima riwayatnya. Fa in nadra makruhan qatalaqi yustahibba an yukaffir wa la yaf'aluhu. Kalau dia nadar suatu yang makruh seperti mentalak istrinya, maka disukai untuk dia menebus sumpahnya dan tidak melakukan apa yang dia nadarkan. Berarti teranggap, namun tidak dianjurkan baginya untuk menjalankan, tetapi bahkan dianjurkan baginya untuk menebus dengan sumpah, dengan kafarah sumpah. Tapi berarti selesai apa yang kita pelajari dalam bab yang ke-11 ini. Mudah-mudahan berikan manfaat. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan kita ringkas terkait dengan permasalahan nazar. Mudah-mudahan biiznillah, wallahu ta'ala alamu bisawab, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.